ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله جل وعلا أسأل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص، قد سبق معنا البارحة الكلام عن ثمرات السنة، ثمرات التمسك بالسنة، وذكرنا بعض الثمرات التي تبين أن من تمسك بالسنة كان حليفه النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وأحق الناس بالتمسك بالسنة هم أهل السنة والجماعة، ولذلك سموا أهل سنة لأنهم يتمسكون بالسنة، كما سموا بأهل الجماعة لأنهم لا يفارقون جماعة المسلمين. وحديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم عن مميزات دعوة أهل السنة والجماعة، ولن نتمكن لضيق الوقت من ذكر جميع المميزات، ولكن حسبنا أن نذكر شيئا من ذلك ليتبين لك يا عبد الله الفرق بين دعوة أهل السنة والجماعة وبين غيرها من الدعوات الباطلة والتي تنتسب إلى الإسلام، وسواء كانت مخالفة لعقيدة أهل الإسلام بل ومفارقة للإسلام، كالروافض الذين حكم أهل العلم بكفرهم وخروجهم من ملة الإسلام، أو كان ممن هم من أمة الإجابة ولكن فارقوا أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحق كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada pertemuan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua dikaruniai oleh ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan al-amalus salih, dengan berupaya semaksimal mungkin mengikhlaskan diri di saat menuntut ilmu dan juga di saat beramal dengan amalan soleh tersebut. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita telah jelaskan kepada antum sekalian tentang thamaratut tamassuk bisunnah, buah dari berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah sebutkan beberapa buah, beberapa faedah dari at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara buah yang terbesar adalah an-najah wal falah fid dunya wal akhirah, keselamatan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Ahlu sunnah wal jamaah, tentunya orang yang paling berhak, yang paling wajib untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah mereka disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Disebut ahlu sunnah karena memang mereka benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut dengan al-jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bercerai-berai. Adapun pada kesempatan kali ini, insyaallah taala pembahasan kita seputar mumayyizat da'wati ahli sunnah wal jamaah, seputar-putar keistimewaan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Tentunya keistimewaan dakwah ahli sunnah wal jamaah sangatlah banyak. Rasa-rasanya waktu yang sangat singkat ini tidak memungkinkan untuk disebutkan seluruh keistimewaan dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Namun tidak mengapa, insyaallah taala kami akan sebutkan beberapa poin penting terkait dengan keistimewaan dakwah ahli sunnah wal jamaah, dengan tujuan agar kita semua selaku kaum muslimin, selaku hamba Allah yang berupaya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengerti tentang perbedaan dakwah ahli sunnah wal jamaah dengan berbagai dakwah yang menyelisihi dakwah ahli sunnah wal jamaah. Baik yang menyelisihi dakwah ahli sunnah wal jamaah tersebut dari kelompok-kelompok sesat yang masih dalam dairatul Islam, ataukah dari kelompok sesat yang bertentangan dengan Islam itu sendiri, seperti kelompok Rafidah, kelompok Syiah, yang ahlu sunnah, para ahlul ilm, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Syiah Rafidah mereka dihukumi kafir. Atau dakwah yang menyelisihi dakwah ahlu sunnah wal jamaah dari ummatul istijabah, orang-orang yang berusaha untuk melakukan dan meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi masih banyak kekurangan serta kekurangan yang ada pada mereka. Yang kita inginkan adalah dakwah ahlu sunnah yang sempurna, yang benar-benar diwarisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara murni. أقول فأولى هذه المميزات أو الميزات لدعوة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى التوحيد. هذه الدعوة التي هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فما من رسول أرسل إلى قومه إلا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولأن قريش تعرف معنى لا إله إلا الله وهو لا معبود بحق إلا الله، رفضت أن تكون العبادة لمعبود واحد وقالت أجعل الآلهة إلها واحدا. 360 صنما تعبده قريش، يريد نبينا صلى الله عليه وسلم أن توحد الله وأن تعبده سبحانه لا شريك له، فرفضت كيف يجعل هذه الأصنام الكثيرة معبودا واحدا. أهل السنة يدعون إلى التوحيد لأنه هو أحسن الحسنات ولأنه أفضل الأعمال ولأنه أكمل ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. ولذا أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا فتحت المصحف وبدأت تقرأ، أول أمر يمر عليك في القرآن هو قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أول أمر في القرآن في سورة البقرة يأمر الله جل وعلا به عباده أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. ولذا لعظيم أمر التوحيد بيّن الله جل وعلا خطر ضده وهو الشرك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة تعبد الأحجار والأشجار والكواكب والملائكة، فنهاهم عن ذلك وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله جل وعلا في كتابه الكريم قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا حاجة أن تجعل يا عبد الله بينك وبين خالقك واسطة، لأنه يسمع نداء المنادي ويسمع دعاء الداعي. ولذا قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا مع غناه عن خلقه فهو ليس بحاجة إليهم، والخلق بحاجة إلى ربهم. الحمد لله. هو مع غناه عن خلقه قال لهم ادعوني، طلب منهم أن يدعوا، ووعدهم بأن يجيبهم جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. والخلق مفتقرون إلى الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن من جعل بينه وبين الله واسطة كمن عبد قبرا أو دعا صاحب قبر وقال: أيها الولي الفلاني ارزقني الولد أو المال أو الصحة، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو ليس من أهل التوحيد، لأنه ترك الذي يجيب الدعوة وترك الذي يجيب الدعاء وذهب يدعو مخلوقا من المخلوقين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا سؤال من رب العالمين للعباد: من يجيب المضطر إذا دعا؟ الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر إذا دعا. فلماذا يعلق البعض قلوبهم بمخلوقين مثلهم يمرضون، يأكلون، يشربون، يموتون، ويتركون الخالق الرازق سبحانه الذي قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Di antara keistimewaan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeru kepada at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah kepada tauhid merupakan dakwahnya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Setiap rasul menyeru kaumnya dengan seruan yang sama: U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kalian semua, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadahi melainkan dia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada kaum Quraisy, beliau menyeru kepada mereka semua: Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian semua, kalimat la ilaha illallah, pasti kalian semua akan beruntung, kalian semua akan sukses. Kaum Quraisy, mereka memahami bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berarti jika kaum Quraisy menyambut ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya harus meninggalkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah saat itu, yang mereka jadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aja'al al-alihata ilaha wahida?" Apakah mau dijadikan tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan yang berjumlah banyak tersebut hanya menjadi satu saja? Mereka terheran karena mereka telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan jauh dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa tauhid adalah ahsanul hasanat, kebaikan yang paling baik, afdalul amal, amalan yang paling mulia, dan akmal ma yutaqarrab bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang paling sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan perintahnya, maka perintah yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Demikian besarnya dan demikian tingginya kedudukan at-tauhid. Maka ketahuilah para hadirin bahwa lawan dari at-tauhid, yang itu adalah asy-syirik, merupakan sesuatu yang paling bahaya dalam hidup ini, sesuatu yang paling mengerikan jika seseorang terjerumus di dalamnya. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik ketika seseorang meninggal dunia di atas dosa syirik tersebut dan tidak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa kesyirikan tadi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa di bawah dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Dosa di bawah dosa syirik kedudukannya tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ketika pelakunya belum meminta ampun kepada Allah dari dosa tersebut. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dosa tersebut dan dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika Allah berkehendak pula, maka orang tersebut akan diazab sesuai dengan dosa yang dilakukan, untuk kemudian akhir dari perjalanannya adalah akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyeru umat manusia kepada at-tauhid, maka kondisi mereka, sebagiannya ada yang menyembah pohon, sebagiannya ada yang menyembah batu, sebagiannya ada yang menyembah bintang, dan berbagai sesembahan-sesembahan lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka semua dari berbagai bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Namun apa kata mereka, terkhusus orang-orang Quraisy saat itu? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan dalam rangka agar mereka semua itu bisa mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira bahwa sesembahan-sesembahan tersebut berfungsi sebagai perantara untuk bisa menyampaikan kehendak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka semua di dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan ketika hamba-hambaku memohon kepadaku, kata Allah, maka sungguh aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Sungguh aku akan penuhi, aku akan sambut doa permohonan hamba-hambaku yang memohon kepadaku. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka yang menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun dari kaum muslimin tidaklah perlu, bahkan dilarang, untuk menjadikan segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan dengan alasan bahwa mereka bisa mendekatkan kediri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'uni, mintalah kalian kepadaku, berdo'alah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permohonan kalian tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, semata-mata dalam rangka agar hamba-hamba tersebut mendapatkan kehidupan yang berbahagia, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sedikit pun tidak butuh kepada mereka. Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah sesungguhnya orang-orang yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, sangat butuh dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan atau sebagai tempat untuk berdoa, apakah dalam bentuk kuburan ataukah seorang yang diwalikan kemudian memohon secara langsung, berilah aku rezeki, berilah aku anak, berilah, berilah, dan berilah dengan berbagai permintaan lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka semua. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu su', siapakah sesungguhnya yang mampu untuk mengabulkan permohonan orang-orang yang dalam keadaan sempit jika dia memohon kepadanya? Siapakah pula yang maha mampu untuk menghilangkan berbagai kejelekan yang dialami oleh seseorang? Maka jawabnya adalah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu untuk melakukan itu semua. Mengapa demikian? Tentu karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita, yang memberi rezeki kita, Allah yang maha segala-galanya. Berbeda kondisinya dengan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagiannya sakit, sebahagiannya makan, sebahagiannya terhinakan, sebahagiannya tidak bisa apa-apa ketika bentuknya sebagai berhala, maka sungguh merupakan perbuatan yang zalim ketika seseorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dalam hidupnya. Oleh karena itu Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang tujuan hidup, misi diciptakannya umat manusia dan jin di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum. Aku sama sekali tidak menginginkan kepada mereka. Aku sama sekali tidak menginginkan dari mereka rezeki ataupun makanan, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencukupi hamba-hambanya. Idza alimna anna kull rasul wa nabiy يدعو قومه أول ما يدعوهم إلى التوحيد، تبين لنا بطلان ما يبتدئ به البعض دعوتهم، بل وهم في دعوتهم يهملون أمر التوحيد، كمن يدعو إلى الأخلاق بزعمه وهو يعبد غير الله ويقع في الشرك الأكبر، فما فائدة أن يتحقق فيه حسن التعامل وهو قد ضيع أهم الأمور وهو أمر التوحيد ووقع في الشرك عياذا بالله؟ أو من ترك دعوة التوحيد وذهب يدعو بدعوات سياسية يريد المناصب ويسعى في تحصيلها ويترك ما هو أهم من ذلك وهو أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه في أول دعوته: إن كنت تريد المال أعطيناك، وإن كنت تريد الملك ملكناك. ومع هذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه العروض التي جاءته من قريش، وإنما عاش عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، ومات عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى التوحيد. في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ينهاهم عن ذلك، وهذا نهي عن وسائل الشرك. فهو عليه الصلاة والسلام عاش حياته يدل على التوحيد، يأمر بالتوحيد، ويحافظ على جناب التوحيد، وقد دعا عليه الصلاة والسلام مع ذلك إلى مكارم الأخلاق ومعالي الصفات، ودعا إلى الأحكام الشرعية، إلى العبادات، إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج. فمن جعل دعوته غير دعوة التوحيد فاعلموا أنه سلك غير مسلك الأنبياء وغير مسلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ومن كان هذا حاله فهو يسير على أمر باطل ويدعو إلى الضلال وإلى الفساد. Jika kita telah mengetahui bahwa setiap Nabi dan Rasul mengajak kaumnya kepada At-Tauhid, bahkan itulah yang pertama kali mereka serukan kepada tiap-tiap kaum mereka, maka sungguh keliru orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendahulukan selain Tauhid, mendahulukan akhlak ataupun yang lainnya, mendahulukan akhlak daripada At-Tauhid. Maka apalah artinya ketika seseorang yang didakwahi tersebut akhlaknya tergolong mulia, namun ternyata terjerumus ke dalam asyirkul akbar, syirik besar yang dapat menjadikannya kekal abadi di dalam neraka. Tidaklah berguna akhlak yang mulia tersebut saat kondisinya sebagai pelaku syirik besar. Demikian pula ada yang mendahulukan dakwahnya dengan politik jauh dari At-Tauhid, maka sungguh yang demikian ini menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari orang-orang Quraisy di awal-awal dakwahnya saat beliau masih berada di Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditawari harta oleh orang-orang Quraisy. Jika memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, mereka akan kumpulkan seluruh harta yang mereka miliki dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan taruhan tidak menyeru mereka kepada At-Tauhid. Demikian pula mereka tawarkan kekuasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan dakwah At-Tauhid, maka kaum Quraisy akan menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan mereka semua. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjalankan dakwah At-Tauhid, tidak pernah berhenti dalam dakwah beliau untuk menyeru kepada Tauhid hingga akhir wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di akhir masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan permasalahan Tauhid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Kita lihat betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak awal dakwahnya memperhatikan At-Tauhid dan berbagai sisinya hingga akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam tetap memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, siapa saja yang dakwahnya tidak dibangun di atas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibangun di atas dakwah tauhid, maka berarti dia telah menempuh jalan bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sebuah jalan dakwah tidak di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dakwah tersebut adalah batil. Dakwah tersebut akan mengajak kepada kerusakan dan tidak mengajak kepada kebaikan. من مميزات دعوة أهل السنة والجماعة العمل بالسنن ورد البدع والمحدثات. وقد سبق البارحة ذكر شيء من الأدلة على العمل بالسنة وثمرات هذا العمل. وأما البدع والمحدثات فإن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة السلفية من تمسك بها صدقا وحقا رأى أن رد المحدثات والبدع من الأمور المهمة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يقول دائما وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، وتعلمون أن كلمة كل هذه من ألفاظ العموم، فكل بدعة في الشرع فهي ضلالة. وعلى هذا لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا الكلام باطل. ولا يقال إن البدع تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة فيقال هناك بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مباحة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة، أيضا هذا التقسيم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة فهي ضلالة. إذن البدع في الدين ضلالة لا تجوز، وعمل محرم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. إذن البدع ترد، وهذه ميزة عند أهل السنة والجماعة. أما الفرق الأخرى فهي تدين لله سبحانه وتعالى بالبدع، وسواء كانت البدع الاعتقادية كبدعة الجهمية وبدعة المعتزلة وبدعة الأشاعرة وبدعة المرجئة، هذه كلها بدع لم يكن عليها الصحابة ولم يكن عليها قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الواجب ردها وتبيين بطلانها للناس. وأما أو أن تكون بدعة عملية كما يصنع الكثير في صلوات ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، بصفات معينة وأوقات معينة، وهذا كله من البدع التي لا تجوز. ولذا كان العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينهون أشد النهي عن البدع، ولذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة، السبيل الجماعة، وقيل القرآن، والسنة هذا الواجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، تعمل بالسنة ولو كان العمل يسيرا قليلا خير ممن يعبد الله بالبدع ولو عمل كثيرا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج، وهذه إحدى الفرق الهالكة، قال عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، أي أن عندهم صلاة عظيمة أكثر مما تصلون أنتم، وعندهم صيام كثير أكثر مما تصومون أنتم، ولكن ما هي الثمرة؟ قال: يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم مع كثرة الصلاة ومع كثرة الصيام يخرجون من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ليست العبرة بكثرة التعبد أو كثرة الصلاة، وإنما العبرة أن تكون العبادة على وفق السنة وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر البدع عظيم في شريعة الإسلام، ولذا أجمع السلف على هجر أو على ترك البدع وعلى هجر أصحابها، أجمع السلف على ترك البدع وعلى هجر أصحابها وعدم الخصومة معهم أو المجادلة لهم، لأنهم أناس أصحاب شبه وعندهم شك في دينهم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال له: يا إمام، أناظرك، فإن غلبتك اتبعتني، وإن غلبتني اتبعتك. قال له الإمام مالك رحمه الله: فإن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: اذهب إلى رجل شاك مثلك، أي اذهب إلى رجل يشك في دينه، أما أنا فعلى يقين من ديني. ولذا كان بعض السلف إذا أراد بعض أهل البدع أن يأتي إليه ويتكلم معه يضع أصبعه في أذنه لا يسمع منه شيئا، وهذا من شدة محافظتهم على الدين والحرص على التمسك بالسنن وعلى رد البدع والمحدثات. Di antara keistimewaan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah al-amal bisunan wa raddul bid'i wal muhdatsat. Menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membantah segala sesuatu yang baru dalam agama ini yang belum pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan al-amal bisunan, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita telah membahas pada pertemuan yang lalu dan kita telah sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Adapun permasalahan al-bid'ah wal muhdatsat, segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini, sesuatu yang baru dalam syariat ini yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun dari umat manusia, dari hamba-hamba Allah yang benar-benar komitmen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti betul tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan melihat bahwa memperingatkan dari perbuatan baru yang diada-adakan dalam agama ini merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam pembukaan khutbah-khutbah beliau, seringkali beliau mengucapkan berbagai ucapan yang diistilahkan dengan khutbatul hajah. Di antara khutbatul hajah itu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sungguh setiap sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini, dia adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya di dalam neraka. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalah. Kullu di sini mencakup segala bentuk bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah, setiap sesuatu yang bid'ah maka sesat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat, tentunya tidak ada istilah bid'ah hasanah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hampir pada setiap mukaddimah ceramahnya beliau menyatakan wa kullu bid'atin dalalah. Bagaimanakah ketika Rasul menyatakan setiap bid'ah itu sesat, lalu di antara kita menyatakan ada bid'ah yang baik? Sungguh menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak bisa dibenarkan pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa hukum bid'ah itu tergantung 5 jenis hukum yang ada. Bisa saja wajib, bid'ah wajibah, bid'ah wajib. Bisa juga bid'ah sunnah. Bisa juga mubah, boleh-boleh saja. Bisa juga makruh hukumnya, bisa juga haram. Pembagian seperti ini pun adalah pembagian yang tidak bisa dibenarkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas wa kullu bid'atin dalalah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini, dalam Islam, ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka sesuatu yang baru tadi tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berguna sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ini dalam rangka untuk diteladani, dalam rangka untuk dijadikan sebagai contoh. Dan ini sungguhnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia tinggal mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan selamat, tidak butuh untuk mengadakan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang baru. Oleh karena itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka semua meyakini bahwa berbagai perbuatan-perbuatan baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam permasalahan akidah kelompok Jahmiyah dan yang semisalnya, ataupun bid'ah terkait dengan amaliyah dalam praktek amal ibadah, seperti sholat tertentu dilakukan di waktu tertentu dan dilakukan pula dengan cara-cara tertentu, yang semua itu ternyata tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, maka yang seperti ini sungguh tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, termasuk sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Para ulama termasuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah pimpinan para ulama di dalam agama Islam ini, mereka melarang keras kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan as-sabil. As-sabil bisa bermakna al-jama'ah, jama'atul muslimin, dan bisa pula bermakna Al-Qur'an. Wajib bagi kalian untuk bersatu padu. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah." Amalan yang sedikit namun dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh yang demikian itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan namun tidak dibangun di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini tidaklah yang dijadikan penilaiannya banyaknya beramal. Yang dijadikan sebagai barometernya adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij, menyebutkan kaum Khawarij kepada para sahabat beliau alaihi salatu wassalam, "Tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamahum ila siyamihim wa siyamakum ila siyamihim," dan seterusnya. Kalian wahai para sahabat merasa bahwa salat kalian itu lebih sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan salatnya kaum Khawarij tersebut. Rasul mengabarkan tentang kaum Khawarij yang nanti akan muncul. Di antara ciri-cirinya adalah mereka ahlul ibadah, yang kalian, yakni para sahabat, apabila melihat mereka, kalian merasa bahwa sholat kalian tidak ada apa-apanya dengan sholatnya mereka. Demikian pula puasanya kalian tidak ada apa-apanya dengan puasanya mereka. Mereka adalah ahlul ibadah. Namun apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah." Mereka itu orang-orang Khawarij telah keluar dari pokok-pokok Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya yang menembus tubuh hewan buruan dengan begitu cepatnya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dijadikan sebagai tolak ukur di dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sejauh manakah ibadah itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena banyaknya amalan tersebut, akan tetapi karena sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan di atas, siapapun yang dapat berpikir akan mengambil pelajaran berharga bahwa permasalahan bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam syariat ini yang tidak pernah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan permasalahan yang besar di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para pendahulu kita yang terbaik, as-salafus salih, mereka bersepakat untuk meninggalkan bid'ah. Dan mereka bersepakat untuk menjauhi para pelaku bid'ah. Tidak duduk bersama mereka, bahkan tidak berdebat dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai berbagai syubhat, yang sekiranya ketika seseorang berdebat dengan mereka, bisa terpengaruh dan terjatuh ke dalam kebid'ahan tersebut. Telah terjadi dalam perjalanan hidup Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebuah kejadian penting bagi kita. Datang seseorang kepada beliau rahimahullah. Orang tersebut berkata, "Ya Imam, wahai Imam," yakni Imam Malik, "aku datang untuk mengajakmu berdebat. Kalau sekiranya engkau yang menang, aku akan mengikutimu. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus mengikutiku." Apa kata Imam Malik rahimahullah? Beliau berkata, "Kalau sekiranya ada orang ketiga yang datang dan dia mengalahkan kita berdua, kita ikut siapa?" Orang tersebut menjawab, "Kita mengikuti orang yang menang tadi." Maka Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Pergilah engkau dari sini, pergilah engkau kepada orang-orang yang ragu dalam agamamu, pergilah engkau kepada orang-orang yang ragu di dalam agama, sebagaimana engkau ragu di dalam agama ini. Adapun aku, ala yakinin min dini, aku benar-benar yakin terhadap din, terhadap agama, terhadap manhaj yang aku berada di atasnya." Bahkan di antara as-salafus salih rahimahumullahu ta'ala, tidak sedikit dari mereka ketika diajak bicara oleh penyeru bid'ah yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang kuat, menembus kalbu mereka terpengaruh dengan bid'ah tersebut, maka tidak segan-segan untuk menutup telinga mereka dari ucapan pelaku bid'ah yang sekiranya dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tersebut. Wa min al-mizat allati tamayyaza biha ahlus sunnati wal jama'ah annahum yafhamun al-kitaba was sunnah بفهم سلف هذه الأمة. ورأس السلف هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذلك أن الله جل وعلا اختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم صحابته، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأخبر أن الفرقة الناجية من 73 فرقة التي تهلك أو تهلك، قال: كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة عندما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أهل السنة والجماعة لا يقدمون آراءهم ولا يقدمون أفهامهم في معرفة الكتاب أو معرفة السنة، وإنما ينظرون ماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية ومن هذا الحديث. وهذا خلاف ما تصنعه الفرق المخالفة الذين يقدمون العقول أو يقدمون الآراء أو يعتمدون على المنامات أو على المكاشفات، كل هذا يخالف الصراط المستقيم والمنهج القويم. ولذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير ما كان عليه الصحابة. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على الأخذ بعمل الصحابة وبفهم الصحابة، وأنه هو المقدم. ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذهب يناظر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، أول ما بين ابن عباس فيه بطلان دين الخوارج بين أنهم مخالفون للصحابة، فقال: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ما يوجد أحد من الصحابة معكم، هذا دليل على بطلان ما أنتم عليه. هذا معنى الكلام: جئتكم من عند الصحابة وليس فيكم منهم أحد. فإذا كان الخوارج خرجوا في عهد الصحابة ولم يكن معهم أحد من الصحابة، فهذا من الأدلة على بطلان ما هم عليه. وكل فرقة لا تقدم فهم الصحابة فإنها بلا شك فرقة ضلال. ولذا تميز أهل السنة والجماعة بهذا الأمر العظيم، فنجاهم الله سبحانه وتعالى، إذ إنهم اقتصروا في فهمهم إن ورد عن الصحابة شيء على ما ورد عن الصحابة، ولم يخالفوا في ذلك، لأن الصحابة هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة علما، عاشروا الوحيين وشهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلدان ونشروا الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده، ففهمهم هو المقدم وصراطهم هو الذي ينبغي أن يسلك ومنهجهم هو الذي ينبغي أن يتمسك به. Di antara keistimewaan dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. As-salafus salih, mereka adalah para pendahulu terbaik dari umat ini. Yang paling utama dari mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Rasulnya, untuk membela Rasulnya di dalam mempertahankan agama ini dan mendakwahkan agama Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya memuji para sahabat Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan al-firqatun najiyah, golongan yang Allah selamatkan dari 73 golongan yang ada pada umat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluha finnari illa wahidah, mereka semua itu masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku pada hari ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mendahulukan logika-logika mereka, tidaklah mendahulukan pemikiran-pemikiran mereka di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka senantiasa mendahulukan pemahaman para sahabat Rasul SAW di dalam memahami Al-Quran dan juga di dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Berbeda tentunya dengan berbagai kelompok yang memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan logika-logika mereka, atau memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan apa yang dilihat dalam mimpinya, dengan perimpen-perimpen, atau dengan apa yang mereka anggap sebagai wangsit yang datang kepada mereka. Sungguh yang demikian ini menyelisihi jalan yang lurus, menyelisihi jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah yang dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sungguh sejelek-jelek tempat kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkeyakinan, berpendapat untuk menjadikan untuk mengambil ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, bila kita lihat di masa akhir dari al-khulafa'ur rasyidin, di masa Khalifah Ali bin Abi Talib, rabi'u khulafa'ir rasyidin, ketika kaum khawarij bermunculan, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada khalifah untuk memberikan nasihat kepada mereka semua. Datanglah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ke markas kaum khawarij tersebut untuk menyampaikan dalil-dalil dan hujjah. Di antara yang pertama beliau ucapkan adalah bahwa kalian wahai kaum khawarij telah menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke sini dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata aku melihat bahwa tidak ada seorang pun dari kalian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas menjadikan penilaian sesatnya orang-orang Khawarij ketika mereka berseberangan dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa prinsip para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prinsip yang lurus dalam kehidupan beragama yang kita semua harus mengikutinya. Berikutnya dari penjelasan di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua kelompok yang tidak mengedepankan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami hadis-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelompok yang seperti ini adalah kelompok yang sesat yang jauh dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian pula dapat disimpulkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah golongan yang selamat, golongan yang di atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka senantiasa berpegang dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak mereka semua di dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah abarul ummati quluban, orang-orang yang paling bersih hatinya dari umat ini, orang-orang yang paling tinggi ilmunya dari umat ini, karena mereka hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bawah didikan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan Islam hingga sampai ke pelosok atau penjuru dunia. Demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mulia yang setiap dari kita hendaknya menjadikan mereka semua sebagai teladan dan sebagai panutan di dalam kehidupan beragama ini, terkhusus di saat memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara al-waqta ala nihayatihi wa baqiyat ba'd al-mizat la yatayassar lana fi mithli hadhihi al-fursa an nadhkuraha, ولكن أختم كلامي بنصيحتين لإخواني من أهل السنة والجماعة. النصيحة الأولى التمسك بمنهج السلف والحرص عليه، فإن منهج السلف نعمة من الله جل وعلا على العبد، فلا ينبغي له أن يعرض نفسه لسلوك الطرق الباطلة التي تذهب به إلى مخالفة الكتاب والسنة، فيحرص المسلم أن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه، وأن يكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التمسك بأمر هذا الدين. الأمر الآخر نصيحة للأخوة جميعا، وهذه نصيحة محب لكم يحبكم في الله، أن تجتهدوا في طلب العلم، فإن إندونيسيا هذه البلاد التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها من أهل الإسلام تحتاج إلى العلماء الذين يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة في كل بلدانها وفي كل مدنها، في إيروان، في كليمنتن، في سلاويسي، في سومطرة، في بالي، في أمبون، في جاوة، كلها بلاد متناثرة كبيرة تحتاج إلى علماء يقومون بها، ودعاة ينشرون العقيدة الصحيحة. فينبغي عليكم يا معشر طلاب العلم أن تجتهدوا وأن تحثوا الهمم وتحرصوا على نشر الإسلام الصحيح، العقيدة السلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. فهذا ما أختم به، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Mengingat waktu sudah hampir habis, walaupun pembahasan masih banyak, maka kami cukupkan insyaAllah pada pertemuan ini dengan dua nasihat untuk saudara-saudaraku ahlu sunnah wal jamaah di negeri Indonesia ini. Nasihat yang pertama adalah, hendaknya kita semua berpegang teguh dengan manhaj as-salafis salih, karena sungguh berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tidak setiap manusia dapat berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih, manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap hamba Allah bisa meniti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beragama ini. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali memilih jalan, memilih manhaj selain manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal akidah, dalam hal akhlak, dalam hal ibadah. Demikian pula jadikanlah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam memahami segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang kedua adalah sebuah nasihat yang kami sampaikan karena kecintaan kami kepada antum sekalian fillah. Antajtahidu fi talabil ilm, hendaknya kalian semua bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang luas. Terdapat padanya banyak dari kaum muslimin. Maka sungguh kaum muslimin yang ada di negeri ini sangat butuh, sangat membutuhkan, sangat memerlukan para ulama yang mengajak mereka kepada jalan yang lurus dan memperingatkan mereka dari jalan yang batil yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Irian Jaya, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan berbagai daerah di Indonesia ini benar-benar membutuhkan para da'i yang mengajak mereka kepada jalan yang lurus, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah senantiasa kita tingkatkan semangat menuntut ilmu ini. Kita hidupkan semangat talabul ilm dalam sanubari kita dengan tetap istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, wassadat, walhuda, warrasyad kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai kunci kebaikan untuk umat manusia. Dan semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai penutup pintu-pintu fitnah yang terjadi pada umat ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.